janji satu setia, satu cinta, saling percaya agar kita bahagia. Jangan pernah kau dengar ocehan dari mereka, mungkin mereka tak suka melihat kita bahagia. Jika ada kamu di samping diriku sayang, diriku gelisah, tak tahu arah jalan pulang. Tak tahu diriku ini harus kemana lagi sayang, karena perasaanku padamu itu takkan pernah hilang. Ku merasa sepi di tengah keramaian, merasa sedih di tengah kegembiraan, dan ku juga merasa takut di tengah keberanian. Semua itu selalu aku rasakan, tapi semua berbalik menjadi duka. Ku tak menyangka kau menduakan cinta kita, kau pergi bersama yang kau anggap paling sempurna. Apalah daya diriku yang tak lagi ceria. Mohon engkau janganlah pergi, tinggalkan diriku sendiri di sini. Percayalah akan cinta suciku ini, ku harap kau mengerti. Jangan tinggalkan ku di sini. Mohon engkau janganlah pergi, tinggalkan diriku sendiri di sini. Percayalah akan cinta suciku ini, ku harap kau mengerti. Jangan tinggalkan ku di sini. Walaupun kini kau mungkin luka di hatiku, sejauh mana kau pergi dari dalam hidupku. Ku ingin engkau tahu berarti dirimu dalam ragaku. Ku tak ingin engkau ragukan akan cinta tulusku. Terkadang dengan kata rindu yang pernah kau ucapkan, hati ini merasa berapa cinta yang kau berikan. Forever no matter what I promise yang kau ucapkan, kebalikan semua itu yang diriku rasakan. Sesungguhnya diriku sangat merindukan dirimu, tetapi dirimu terlihat baik-baik tanpa diriku. Saat diriku menangis bukan karena kau meninggalkanku, tapi diriku menangis karena sulit melupakan dirimu. Someday when the pain of my life, and I know that you will be one, love is for beautiful capture. Suatu hari nanti pasti kau mengerti. Ku mohon engkau janganlah pergi, tinggalkan diriku sendiri di sini. Percayalah akan cinta suciku ini, ku harap kau mengerti. Jangan tinggalkan ku di sini. Percayalah akan cinta suciku ini, ku harap kau mengerti. Jangan tinggalkan ku di sini. Ku mohon engkau janganlah pergi, tinggalkan diriku sendiri di sini. Percayalah akan cinta suciku ini, ku harap kau mengerti. Jangan tinggalkan ku di sini. Oh,